الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحمد لله. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Yang mana di antara kenikmatan tersebut adalah bertemunya ahli sunnah yang satu dengan yang lainnya. At-tazawur, saling ziarah, saling mengunjungi antara satu ahlu sunnah dengan ahlu sunnah yang lainnya, yang mana dengannya kita bisa mengambil berbagai macam faedah di antaranya adalah faedah mempererat hubungan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mempererat hubungan al-ukhuwah, yang mana dengan adanya ziarah antara ahli sunnah dengan yang lainnya, kita juga bisa mengambil berbagai macam faedah yang lainnya, seperti mengambil ilmu, mendengarkan nasihat. Maka dengan kedatangan Al-Ustaz Hasan Hafizahullah Ta'ala ke ma'had kita ini, yang merupakan suatu kegembiraan lagi bagi kita yang ada di Songsongan dan sekitarnya ini. Dengan hadirnya tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hendaknya kita mengambil manfaat yang sebesar-besarnya daripada kunjungan secara khusus dari orang-orang yang memiliki ilmu. Nami ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka insyaallah taala sebagaimana yang direncanakan, sebentar lagi akan kita simak bersama-sama nasihat-nasihat, demikian pula faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hasan Al-Maidani hafizahullah taala, yang mana beliau berasal dari kota Medan dan sebelum ini tinggal di kota Lampung. Naam, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bi huduri al-ustadz Hasan hafizahullah ta'ala fi hadal markaz al-mubarak al-mutawadhi'. Mudah-mudahan dengan ini bisa kita sama-sama diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama berjalan di atas jalan yang lurus hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersatukan kita di atas al-ukhuwah, di atas al-mahabbah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada beliau kami persilakan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sampai saat ini. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah yaitu berjumpanya di antara ahlus sunnah ba'duhum li ba'd, sebagian mereka dengan sebagian lain. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tazawur fillah, yaitu menziarahi sebagian mereka dengan sebagian yang lain hubban lillahi ta'ala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan kepada saudaranya lillahi ta'ala. Dalam suatu hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, yaitu suatu kisah yang mungkin di antara antum telah mengetahui kisah tersebut. Ada seorang yang dia dari kalangan Bani Israel atau umat sebelum umat Islam, yaitu dia pergi ke satu kampung dan di tengah perjalanan dia ditemui oleh seorang. Lalu orang tersebut berkata kepadanya, "Kemana engkau, wahai fulan?" Maka dia mengatakan, "Zurtu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Aku menziarahi saudaraku di kampung ini. Maka orang tersebut mengatakan, "Adakah sesuatu yang kau inginkan dari hal tersebut?" Kemudian orang ini mengatakan, "La, tidak. Namun aku mengunjunginya, aku menziarahinya karena hubban lillahi ta'ala, karena cintaku kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa nas'alullahu Subhanahu wa ta'ala an yakuna ziyaratuna hadhihi lillahi ta'ala." Naam. Asyahid fi hadzal hadis yaitu adalah seorang tersebut menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut mengatakan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu disebabkan kecintaanmu kepada saudaramu lillahi taala. Maka itulah buah dari saling menziarahi kepada sebagian kaum muslimin, kaum mukminin, terkhusus ahlu sunnati wal jamaah lillahi ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Fa ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nashkur li ikhwanina fi hadha al ma'had wa lil asatidah al fudala wa ala ra'sihim al ustad Fadil Ustaz Khadir Hafizahullah Ta'ala ala ihsanihim ilaina. Kita terima kasih kepada al-ikhwan di pondok ini dan kepada para asatidz al-fudala, terkhusus Ustaz Khadir Hafizahullah Ta'ala, atas al-ihsan yang telah mereka berikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lupa kita senantiasa mengucapkan salawat wassalam ala nabiyina al-mustafa alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan ini, dan juga ini merupakan salah satu anjuran beliau, yaitu untuk senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya dengan 10 kali. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu diketahui adalah bahwasannya ana duduk di hadzal maqam, di tempat ini, bukanlah menunjukkan ana melebihi di antara antum sekalian dari sisi keutamaan dan ilm. La, sama sekali tidak. Bahkan di antara antum bisa jadi lebih afdal minni, lebih afdal di antara antum, lebih afdal daripada ana. Namun dikarenakan al-ustadz al-Khadir telah berhusnudzon kepada anak, maka beliau pun meminta anak untuk duduk di hadapan antum, yang terus terang anak sebenarnya sangat tidak mampu atau grogi berbicara di hadapan antum semuanya. Famukrahun akhaka la batal. Wa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi lailah, di malam ini, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Duduk mendengarkan Al-Qur'an was sunnah, al-ayat wal ahadits. Ini adalah suatu keutamaan liman sahhat niyatuh, bagi orang yang benar niatnya dalam talabul ilmi. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan berbagai macam keutamaan dan memotivasi, menganjurkan kaum muslimin, umat Islam, untuk senantiasa mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama Allah. Naam. Dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, "Idza marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati suatu kebun dari kebun-kebun surga, maka singgahlah. Yakni dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh kita untuk singgah, mampir di salah satu kebun-kebun surga yang ada di dunia ini. Maka para sahabat pun terheran, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu kebun surga yang engkau maksudkan?" Qala majalisul ilm. Beliau mengatakan majlis-majlis ilm. Maka majalisul ilmi, majlis-majlis ilm, ini adalah kebun-kebun surga. Apabila kebun-kebun surga, tentu terbayang pada kita adalah suatu kenikmatan padanya yang sangat banyak. Maka naam, demikianlah yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebun-kebun surga, karena di dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan-keutamaan dan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu memberikan kepada kita semangat terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Di dalam satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempelajari Kitabullah Subhanahu wa taala tersebut, illa nazalat alaihi mustaqinah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menurunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala menundukkan sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka, yaitu suatu kaum yang duduk di rumah-rumah Allah mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka ini di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana. Naam. Tentulah ini suatu keutamaan dan kemuliaan. Bagaimana tidak kita tidak ingin disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya. Apabila seorang hamba telah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu suatu keutamaan pada dirinya, suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan-keutamaan talabul ilmi syar'i, yaitu menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga keutamaan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita semangat belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah surga yang akan dijanjikan oleh Rasul bagi orang-orang yang mau menempuh satu jalan, meniti suatu jalan untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, meniti suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di situ dia tujuannya mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju jannah Allah, menuju surga yang sangat luas. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaj'alana minhum. Kita memohon kepada Allah untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka, orang-orang yang meniti jalan menuju surga dengan cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala apa yang sedang kita lakukan ini merupakan jalan yang menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala ana tidak akan berpanjang lebar untuk berbicara di depan sini, dikarenakan ana bukanlah ahlan, yaitu orangnya yang berhak untuk berbicara di hadapan antum semuanya. Wa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa kama ta'rifun, sebagaimana antum ketahui bahwasanya ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kemuliaan, suatu yang mulia, sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada harta duniawi. Naam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta suatu tambahan, bukan dengan tambahan duniawi. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya untuk menambah, meminta tambahan sesuatu, yaitu dengan tambahan al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Bukan tambahkanlah untukku dunia. La. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dengan al-ilm. Lagi-lagi di sini menunjukkan keutamaan ilmu asy-syar'i. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak fil Quran was sunnah, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu, yang dengannya para salafun as-salih, para ulama'una al-akabir sejak zaman dahulu, dari para zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini, mereka antusias, mereka bersemangat untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka mengetahui bahwasanya ilmu adalah afdalul asya, yaitu sesuatu yang paling mulia. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka mampu untuk menghabiskan waktu dan umur mereka hanya untuk mencari ilmu Allah, mencari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Cobalah kita lihat dari sejak zaman dahulu, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar bersemangat untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghabiskan waktu, umur, tenaga harta mereka untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faha huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau semangatnya dalam menuntut ilmu kepada para sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang kibar di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup pada zaman beliau. Pada suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat salah satu sahabatnya dari kalangan Ansar. Yani fima makna ana ceritakan kepada antum yang ana ingat, adapun lafadznya ana lupa. Maka Ibnu Abbas mengatakan, wahai sahabatku Ansar, ta'ala natlubul ilm inda ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahumul yawma katsir. Wahai sahabatku Ansar, ayo mari kita belajar ilmu dari para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kibar, dikarenakan mereka pada hari ini masih banyak. Sahabat Ansar yang kala itu tidak memahami maksud Ibnu Abbas radhiyallahu an seakan meremehkan beliau. Malaka ya Ibnu Abbas, ada apa denganmu Ibnu Abbas? Ataran nasih tajuna ilaik wa fihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau melihat bahwasanya manusia itu akan membutuhkanmu, sementara di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kita masih banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Ibnu Abbas kecewa dengan temannya tersebut, lalu dia pun pergi meninggalkan temannya. Kemudian diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an semangat belajar mencari ilmu kepada para sahabat-sahabat yang senior yang kibar yang masih banyak di kala itu, sehingga pada suatu saat beliau mendatangi salah satu rumah di antara rumah-rumah sahabat, kemudian mendapati sahabat tersebut dalam keadaan tidak mengetahui bahwasanya Ibnu Abbas sedang mendatanginya, sehingga Ibnu Abbas pun menunggu sahabat tersebut di depan pintu rumahnya, sehingga dia pun terkalahkan oleh rasa kantuk dan kelelahan hingga dia pun tertidur di depan pintu rumahnya berselendangkan imamah yang ada padanya. Kemudian setelah itu keluarlah sahabat tersebut dan dia pun terkejut melihat Ibnu Abbas yang tengah berada di depan rumahnya. "Wahai Ibnu Abbas, ada apa denganmu?" katanya. "Tidakkah bisa engkau mengutus seorang sehingga aku akan datang kepadamu?" kata sahabat tersebut. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "La, tidak, ana ahaqqu an atik. Aku yang lebih berhak untuk mendatangimu." Dikarenakan Ibnu Abbas radhiyallahu an datang kepada para sahabat tersebut dalam rangka mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus Ibnu Abbas belajar dan belajar dan belajar, hingga datanglah saatnya, datanglah waktunya Ibnu Abbas radhiyallahu an tumbuh dewasa dan telah mencapai berbagai macam ilmu yang telah ia pelajari. Berjalannya waktu, para sahabat yang senior pun satu demi satu wafat, gugur dalam medan perang, wafat dan yang selainnya, sehingga mereka pun hilang, sudah tidak ada lagi mereka di tengah-tengah manusia. Tinggallah segelintir para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah manusia mendatangi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mereka belajar menimba ilmu di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Disitulah Allah Subhanahu wa taala buktikan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu an diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di tengah-tengah manusia disebabkan kesabaran dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Sehingga pada suatu saat sahabatnya yang melihat bahwasanya manusia telah membutuhkan Ibnu Abbas, sehingga dia pun mengatakan, hadzal fata aqal minni, sungguh pemuda ini yaitu Ibnu Abbas benar-benar lebih berilmu dari saya, lebih berakal daripada saya. Lihat bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an Allah angkat derajatnya, dan sahabatnya yang meninggalkan dia tadi tidak dibutuhkan oleh manusia. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah suatu keutamaan, suatu hal yang mulia yang sepatutnya kita bersemangat untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak mengenal waktu, umur, usia, kecil, besar, tua pun dianjurkan untuk terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di zaman Ibnu Abbas. Kalau kita turunkan zamannya sedikit di zaman para salaf, a'immah, imam-imam, bagaimana kisah-kisah mereka yang sangat menakjubkan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menempuh jalan yang sangat jauh, jarak yang sangat panjang, berbulan-bulan tanpa ada yang ditungganginya, berjalan kaki dan yang semisalnya. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah ilmu. Dalam mencari ilmu dibutuhkan yaitu kesungguhan, keseriusan dan kesabaran. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama kita, para salaf. Mereka gigih dalam belajar, tidak dalam waktu yang sangat singkat, setahun, dua tahun. Mereka belajar berpuluh-puluh tahun. Dan kesungguhan, kita lihat mereka dalam belajar. Di antara para salaf, di antara para ulama, yang mereka itu di siang hari belajar di hadapan para ulama, berkeliling di kota-kota mencari majelis ilm, dan di malam hari mereka mencatat apa yang telah mereka cari. Di sini menunjukkan kegigihan dan keseriusan mereka. Habis waktu mereka siang dan malam hanya untuk ilmu, untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu imam yang sangat pantas dan patut kita jadikan contoh dalam masalah ini adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan Al-Imam Ahmad? Bahkan semua kaum muslimin insyaallah taala mengenal Al-Imam Ahmad. Beliau adalah orang yang sangat gigih dalam belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai usia yang sudah tua pun beliau terus belajar. Pada suatu hari beliau pernah berjalan-jalan di salah satu pasar-pasar Baghdad. Kemudian di antara kaum muslimin ada yang melihat beliau seraya mengatakan, wahai imam, sampai kapan kamu terus seperti itu? Sementara engkau telah menjadi seorang imam di antara imam muslimin. Maka beliau mengatakan, minal mahdi illallah, yaitu dari bayi sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Subhanallah, betapa semangatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. dan beliau telah memperoleh ilmu yang sangat banyak. Kalau kita membaca kitab siar sirah-sirah para ulama, kita mendapatkan Al-Imam Ahmad rahimahullah mendapatkan hasil dari apa yang beliau cari dari ilmu, yaitu jutaan hadis. Naam. Dari beliau melakukan rahalat, yaitu rehlah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun terus mengangkat derajat beliau sampai hari kiamat kelak. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sedikit di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semangat untuk terus belajar menuntut ilmu di hadapan para asatidzah, para ulama, mencatat, murajaah, menghafal dan yang lainnya. Pada malam hari ini ana akan sedikit menyampaikan asbab al-mu'inah ala talabil ilm, yaitu sebab-sebab yang dapat membantu untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, seorang ulama yang sangat tersohor namanya, terkenal keilmuannya baik di hadapan kawan maupun lawan. Beliau adalah seorang alimun faqih di zaman ini. Beliau menyampaikan atau menuliskan ilmu-ilmunya di dalam kitab. Maka pada malam hari ini kita akan bacakan sedikit dari keterangan-keterangan beliau tentang sebab-sebab yang dapat membantu untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini penting, jangan sampai kita mencari ilmu, belajar dan belajar, namun ilmu yang kita cari tersebut lewat begitu saja tanpa ada yang berbekas di dalam diri kita. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan wasiat-wasiat beliau agar ilmu yang kita cari tersebut berbekas dalam jiwa kita sehingga melahirkan amalan-amalan. Maka beliau mengatakan asbab al-mu'inah ala talabil ilmi katsirah. Sebab yang bisa membantu kita untuk menuntut ilmu adalah banyak. Nadzkur minha, kita akan sebutkan di antaranya adalah at-taqwa. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, merupakan sebab yang bisa membantu seorang untuk menuntut ilmu, yang bisa membantu seorang untuk mencapai ilmu, mendapatkan ilmu yang dia cari. Yang pertama adalah taqwa. Wa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin fi ibadih. Taqwa ini pun merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sebelum kita, yaitu orang-orang di zaman dahulu, dan juga kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami wasiatkan kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian, an ittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting dalam kita talabul ilm harus punya takwa, harus ada pada diri kita, yaitu senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ilmu itu adalah nurun minallah, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang tidak ada padanya takwa Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan tentang apa yang dimaksud dari takwa. Kemudian di antara salah satu dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau selalu mewasiatkan kepada umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa an Abi Umamah Sadi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau mengatakan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fi hajjatil wada', yaitu di haji wada'. Dia mengatakan ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kepada Rabb kalian dan salatlah lima waktu kalian dan puasalah bulan Ramadan kalian dan tunaikanlah kewajiban zakat kalian. Wa ati'u umara'akum, taati pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Asyahid di hadis ini adalah wasiat Nabi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga idza ba'atha amiran ala sariyah awsahu fi khassati nafsihi bi taqwallah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukannya untuk berperang melawan orang-orang kufar, secara khusus Nabi perintahkan, Nabi wasiatkan kepada pemimpin pasukan itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus menerus para salafunas salih yatawasau nabiha, yaitu senantiasa berwasiat dengan takwa ini. Fi khutabihim mukabat tabatihim wa wasayahum, dalam khutbah-khutbah, dalam tulisan-tulisan dan wasiat-wasiat mereka. Para sahabat Rasul, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga hingga generasi setelah mereka, dan juga kepada kita semuanya untuk mengikuti mereka dalam masalah ini, yaitu kita senantiasa berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan makna takwa yang Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan ay yaj'alul 'abd bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu, yaitu seorang hamba menjadikan antara dia dan antara apa yang dia takuti, yaitu suatu tameng, suatu benteng. Wa taqwal 'abdi rabbah, itu makna yang disebutkan oleh beliau secara bahasa. Namun takwa yang seorang hamba dengan Rabbnya adalah an yaj'al bainahu wa baina man yakhshahu min ghadabihi wa sakhatihi wiqayatan taqihi min dalik, yaitu seorang hamba menjadikan antara dia dan apa yang dia takutkan dari murka Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah itu suatu tameng. Dia takut kepada azab dan murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadikan antara dia dan azab Allah tersebut tameng yang bisa membentengi dia, yaitu dengan cara apa? Bi fi'li ta'atihi wa ijtinabu ma'asih, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ijtinabu ma'asih, dan menjauhi maksiat-maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan dari takwa Allah, takwa al-abdi rabbah, yaitu takwa seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan antara diri dia dan murka Allah Subhanahu wa taala benteng dan tameng, yaitu dengan dia melakukan amal-amalan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah poin pertama, yaitu yang bisa membantu seorang thalibul ilm untuk mencapai ilmu-ilmu yang dia pelajari. Dikarenakan di antara keutamaan takwa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi dia furqanan, yaitu pembeda. Intattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untukmu furqanan. Apa itu furqana? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan ayaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Itu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian yang bisa, sesuatu yang bisa kalian membedakan antara al-haq dan batil, yaitu ilmu. Nah, tatkala seorang dalam mencari ilmu dia bertakwa kepada Allah, maka dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan padanya dia mengetahui antara al-haq dan al-batil, wa bainad darr wan nafi', antara yang bermadarat dan bermanfaat. Nah, fa ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara syair yang masyhur yang sudah sering kita dengar, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nur wa nurullah la yutahu 'asi. Aku mengadu kepada al-Imam Waqi' su'a hifdhi, tentang jeleknya hafalanku. Maka apa kata al-Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi, beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala lam bi anna al-ilma nur. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah ilmu adalah cahaya, wa nurullah la yu'tahu 'asi, sementara cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni mahallut taqwa adalah qalb, tempat takwa itu adalah dalam hati. Tatkala hati dipenuhi dengan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah, maka ilmu pun enggan untuk singgah dan hinggap di dalam hati tersebut, sehingga banyaklah permasalahan dia, tidak bisa menghafal, sulit menghafal, sulit memahami pelajaran dan yang semisalnya. Ini al-Imam Syafi'i mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalannya. Nah, kenapa hafalan dia bisa jelek, tidak lancar atau yang semisalnya? Maka tadi wasiat dari Imam Waqi' untuk meninggalkan maksiat. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah yang kedua di antara hal yang bisa membantu untuk menuntut ilm adalah al-muthabarah wal istimrar ala talabil ilm. Hal yang bisa membantu untuk bisa mencapai ilmu adalah istimrar, yaitu terus menerus. Nah, tidak seminggu, dua minggu, sebulan atau setahun, bahkan lebih dari itu. Nah, sehingga benar-benar dia mencari ilmu dan ilmu yang didapatkan itu kokoh di dalam jiwanya, rasikh, kuat. Adapun seorang yang belajar sebulan, dua bulan, mungkin dia mendapatkan ilmu, namun ilmu yang dia dapatkan tidaklah kuat. Mungkin dalam waktu yang singkat pula ilmu tersebut pergi darinya. Maka butuh, yaitu al-istimrar ala talabil ilm, terus menerus dalam talabul ilm. Kemudian yang ketiga adalah al-hifz, yaitu menghafal. Al-asbab al-mu'inah ala talabil ilm al-hifz. Sebab yang membantu kita mencapai ilmu adalah menghafal. Fayajib ala talibil ilm al-hirs ala al-mudhakarah wa dhab ma ta'allamuhu imma bihifzih fi sadrih aw kitabatih. Itu wajib bagi seorang talibul ilm, semangat dia untuk murajaah dan mencatat, menguat, mengikat ilmu tersebut yang telah dia pelajari, baik dengan cara menghafal ataupun dengan menulis. Nah, fa innal insan urdah linisyan, karena manusia itu adalah tempat lupa. Summiyal insan insanan likathratin nisyan, dinamakan manusia dengan insan itu likathratin nisyan, karena banyak lupanya. Apabila dia malas dalam murojaah, dalam menghafal, dalam mengulang pelajaran, maka ilmu pun akan cepat lupa. Sebagaimana yang disebutkan para pepatah Arab mengatakan, kullama taqarrara taqarrara taqarrara, setiap kali diulang dia akan menjadi kuat. Naam. Dan juga seorang syair mengatakan, al ilmu saydun wal kitabatu qayidu qayid suyudaka bil hibalil wathiqah, ilmu itu adalah buruan, wal kitabat qayidu, dan mencatat ilmu itu adalah mengikat pengikatnya, qayid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Yani ilmu itu ibarat buruan. Apabila seorang berburu hewan, kemudian dia tidak mengikatnya, akan lepas hewan tersebut. Demikian pula ilmu. Sementara al-kitabat qayidu, yaitu mencatat ilmu itu adalah pengikat ilmu. Maka ikat ilmu tersebut dengan tali yang kuat. Ini adalah sebab ketiga yang bisa membantu dalam thalabul ilm. Kemudian yang keempat adalah mulazamatul ulama, yaitu mulazamatul ulama, bermulazamah, duduk di hadapan para ulama. Ini sangat penting, yaitu duduk di hadapan para ulama, dikarenakan ilmu itu harus memiliki silsilah, yaitu nasab. Ibarat seorang anak itu dia akan menjadi mulia dengan nasab. Apabila seorang anak tidak diketahui nasabnya, maka akan jatuh kemuliaannya. Demikian pula ilmu, belajar ilmu di hadapan para ulama, para asatidzah, ini ibarat nasab dalam keturunan. Jadi seorang yang tidak belajar dari para ulama, ibarat dia tidak memiliki ayah dalam menuntut ilmu, tidak memiliki bapak. Demikianlah al-ilm. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara para ulama mengatakan berbahaya itu seorang yang hanya belajar dari buku-buku, dari kitab-kitab, mempelajarinya tanpa bimbingan para ulama, sangat rawan bagi dia untuk terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah empat hal wasiat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bagi kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membantu kita untuk mencari ilmu agama Allah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada malam hari ini apa yang ana bisa sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf atas segala kekurangan-kurangannya. Pemakanan minas sawab fa minallahi taala, apabila benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan maka itu datang dari ana pribadi. Fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.